Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى masih melanjutkan tentang pembahasan ulatul umur para penguasa kaum muslimin. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. Dan dari Abdullah ibn Umar رضي الله تعالى عنهما beliau berkata, kami dahulu apabila kami membaiat Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk patuh dan taat, beliau mengatakan kepada kami, dalam hal-hal yang kalian mampu. Dalam hal yang kalian mampu. Dan perhatikan bahwasannya, maksiat adalah sesuatu yang bukan dalam kemampuan kita. Maka ini lepas dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mastata'tum. Karena maksiat bukan dalam kemampuan kita. Siapa yang mampu untuk menahan panasnya api neraka? Maka fi mastata'tum ini mengeluarkan taat dalam maksiat. Karena apabila kita diperintahkan untuk melakukan perkara yang berat, yang tidak kita mampu saja, ini gugur kewajiban. Apalagi ketika diperintahkan untuk menjerumus dan menghujamkan diri ke dalam api neraka, maka ini juga masuk dalam kategori tidak mampu. Itu bukan dalam batas kemampuan seorang hamba. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mar'i as-sam'u wat-ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin. Ini kalau ini tadi illa an yu'maro fa idza umiro, nah itu. Kalau illa an yu'maro maksiatin fa idza umiro. Wajib bagi seseorang untuk mematuhi dan mentaati yaitu para penguasa fi ma habba wa kariha. Dalam hal-hal yang ia cintai maupun yang ia benci. Maksudnya yang menguntungkan dia atau merugikan dia. Yang berat maupun yang gampang. Fi ma ahabba wa kariha. Dalam hal yang mudah maupun dalam hal yang sulit. Illa an yu'mara bima'siyatin. Kecuali kalau dia diperintahkan untuk bermaksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Apabila dia diperintahkan dengan maksiat. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada patuh dan tidak ada ketaatan sama sekali. La nafiyah lil jins. Tidak ada patuh dan tidak ada taat sama sekali kepada siapapun ketika kamu diperintahkan untuk bermaksiat. Wa haditsu Anas radhiyallahu taala anhu fil Bukhari. Demikian juga hadis Anas dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa athi'u. Wa in istamala atau wa in istumila alaikum abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, patuhlah dan taatlah kalian walaupun di istumila diwakilkan kepada kalian, maksudnya seorang pemimpin mewakilkan kepada kita para menteri-menteri atau para wakil-wakil daerah. Abdun Habasyyun, seorang budak Habasyi. Jadi walaupun ustumila alaikum dipakai kepada kalian, dipakaikan kepada kalian atau diangkat untuk kalian seorang abdun habasyiyun, seorang budak habasyi. Ka'ana ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu seperti buah anggur yang kering, hitam dan buruk rupa. Tetap wajib taat. Ini sebagai dalil nanti tentang akidah Ahlussunnah yang akan datang, bahwasanya sebenarnya pemimpin itu harus dari Quraisy. Pemimpin itu sebenarnya wajib dari Quraisy. Tapi kalau seandainya sudah terangkat walaupun itu selain dari Quraisy dan telah tetap perkaranya, maka wajib, tetap wajib ditaati walaupun bukan dari Quraisy. Jadi seharusnya yang diangkat sebagai pemimpin itu adalah dari Quraisy. Tapi kalau ternyata yang menjadi pemimpin adalah dari selain Quraisy, maka tetap wajib ditaati dan tidak boleh khuruj. Kenapa? Demi menjaga maslahat dan supaya menghindar dari bahaya yang lebih besar. Itu namanya akhafud dararain. Mentaati pemimpin walaupun itu termasuk menyelisih syariat, karena pemimpinnya bukan dari Quraisy, mengangkat seorang pemimpin dari Quraisy, dari selain Quraisy, tapi tidak boleh diberontak karena menjaga dari mafsadah yang lebih besar. Qala innaha ta'dibatun nabawiyyatun, sesungguhnya semua itu tadi adalah pendidikan, gemblengan nabawiyah, itulah gemblengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah terbukti berkali-kali beliau menasihatkan, karena tahu, beliau tahu bahwasanya masalah ini akan menjadi problematika yang sangat besar di tengah kaum muslimin. Dan telah menjadi fitnah yang sangat dahsyat di kalangan kaum muslimin, yaitu perebutan kekuasaan. Seputar kekuasaan ini menjadi fitnah yang sangat dahsyat. Karena itu Rasulullah banyak sekali memberi wasiat. Karena kaidahnya apa? Semakin perkara itu penting, maka semakin dilarang untuk tersesat di dalamnya. Kalau semakin dilarang untuk tersesat di dalamnya, maka semakin banyak peringatan dan rambu-rambunya. Maka kalau semakin banyak nasihat dalam suatu masalah, berarti menunjukkan masalah tersebut semakin penting. Gitu loh. Semakin banyak dalil dan juga nasihat dalam suatu permasalahan, menunjukkan semakin pentingnya, semakin esensinya permasalahan tersebut. Sebagaimana rambu-rambu di dunia, rambu-rambu di jalan. Semakin banyak awas, kecelakaan awas, awas, awas. Berarti semakin berbahaya. Semakin jalan tersebut semakin berbahaya, maka akan semakin banyak rambu peringatannya. Nanti ada lagi awas, daerah rawan kecelakaan. Nanti ada lagi pagar. Nanti ada lagi banyak sekali peringatan. Kenapa? Semakin rawan manusia terjatuh dan kecelakaan di situ, maka akan semakin banyak pula peringatannya. Enggak mungkin daerah rawan kecelakaan enggak ada peringatan sama sekali, enggak mungkin. Dalam syariat juga seperti itu. Semakin permasalahan tersebut menjadi besar dan penting dan rawan untuk terjatuh di dalam perkara tersebut, maka akan semakin banyak sekali peringatan di dalamnya. Salah satunya adalah dalam masalah kepemimpinan ini. Rasulullah berkali-kali menasihati dan berulang kali memberikan wasiat, mewanti-wanti supaya manusia jangan gegabah di dalam masalah kepemimpinan ini, karena dampaknya sangat buruk. Akan menimbulkan fitnah, pertumpahan darah sesama kaum muslimin dan yang semisalnya. Innaha ta'dibatun nabawiyyatun tahkinu dima'al muslimin, yang bisa menahan dan bisa menjaga. Tahkinu maknanya menahan, menjaga darah-darah kaum muslimin tidak tertumpah. Itu maknanya tahkinu, membendung, menjaga dan mengamankan darah-darah kaum muslimin. Wa aradul muslimin, demikian juga kehormatan kaum muslimin, karena kehormatannya kaum muslimin juga haram sebagaimana darah mereka juga haram. Wa amwalul muslimin, dan juga harta kaum muslimin. Kalau seandainya masalah ini dibuka dan dibebaskan, maka darah kaum muslimin akan tumpah, kehormatannya akan dilanggar, dan harta-harta kaum muslimin akan dijarah secara sia-sia. Wa ma hasala min dzulmil wali. Adapun apa yang terjadi dari kedoliman seorang penguasa, wallahi, sungguh demi Allah, itu semua adalah bisababi dzunubin nas. Itu semua adalah gara-gara dosa manusia. Adanya penguasa yang dolim, kebijakan-kebijakan yang dolim, itu salah manusia, salah rakyatnya sendiri. Maka ini sebagai bantahan kepada para harokiyin, para ikhwan muslimin, mereka selalu mengkritik para penguasa. Mereka tidak sadar bahwasannya bobroknya negara itu bukan hanya dari penguasanya, tapi juga dari rakyatnya. Akidahnya kucar-kacir. Kesesatan, kesyirikan di mana-mana, dibiarkan merajalela. Mereka hanya sibuk mengurusi kursi. Sesungguhnya kedoliman penguasa itu adalah sungguh demi Allah, wallahi bisababi dzunubin nas. Semua itu adalah sebab karena dosanya manusia. Hadza muqarrarun fi kutubil akidah. Ini semua sudah ditegaskan dalam kitab-kitab akidah. Bahwasannya sebab kedoliman itu adalah karena kedoliman yang lain. Kedolimannya penguasa itu adalah sebab karena kedolimannya rakyat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pemimpin yang dolim. Karena kalian dolim, maka Allah pun memberikan dan merasakan azabnya berupa penguasa yang dolim. Karena rakyatnya suka menindas satu sama lain, maka Allah pun berikan kepada mereka penguasa yang suka menindas. Mithli syarh Thahawiyah, seperti dalam syarah Thahawiyah Ibn Abil Izz, karya Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Annal muslimina idza aradu an yarfa'u an anfusihim adh-dhulma wa an ghairihim la yatazalamun. Sesungguhnya kaum muslimin apabila mereka itu ingin untuk mengangkat, menghilangkan dari diri-diri mereka kedzaliman, wa an ghairihim, dan juga dari yang lain, caranya la yatazalamun. Kalau mereka ingin tidak ada kedoliman dari para penguasa, mereka juga seharusnya jangan dolim satu sama lain. Sedangkan kedoliman di mana-mana, penipuan di mana-mana, penindasan di mana-mana. Salah satunya adalah kedoliman terhadap kitabullah, terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala disia-siakan. Ilmu agama disia-siakan. Syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disia-siakan dan diterlantarkan, tidak dianggap. Tidak dipedulikan, tidak diingat. Maka ini adalah semua adalah kedzaliman hamba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan, merasakan azab mereka berupa penguasa yang zalim. Wa syirku dzulmun adzim, demikian juga syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Yang sangat besar. Sedangkan syirik ini di mana-mana, tiap jengkal dari muka bumi kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seperti itu mereka mengeluh, penguasa zalim, penguasa zalim. Ya ikhwan, rakyat sendiri zalim. Rakyatnya zalim. Kenapa mereka mengeluhkan penguasanya yang zalim? Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah hampir enggak pernah mengkritiki penguasa yang dolim. Kalau kedoliman sifatnya seperti menaikkan harga, memahalkan harga. Mana ada Ahlus Sunnah wal Jamaah bingung masalah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah akan bersuara ketika kemungkaran dibuat merajalela, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah baru bersuara. Adapun kedoliman yang sifatnya itu adalah mengurangi haknya rakyat, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kebal dengan kedoliman para penguasa. Enggak, sama sekali enggak tersakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan cara, kalau kamu didolimi penguasa, caranya minta kepada Allah hakmu dan berikan kepada mereka kewajiban kamu. Kalau BBM, harga BBM dinaikkan, enggak perlu bingung. Enggak ada yang maha kaya kok, ngapain kamu minta kepada penguasa. Kalau harga sembako dibuat mahal, ngapain kamu bingung. Minta kepada Zat yang Maha Kaya. Mintalah kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mendirimu. Jangan menggugat para penguasa, itu sudah kebiasaan mereka. Jangan kaget. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu nyaris senyap. tidak pernah demo masalah kenaikan BBM, kenaikan harga sembako. Mana ada ahlu sunnah wal jamaah? Mereka sibuk dalam masalah itu. Padahal ahlu sunnah wal jamaah rata-rata mereka masakin, fukoro. Tapi mereka enggak pernah mengeluh, enggak pernah sambat. Dan lihat yang demo, yang orang-orang yang menggugat, mereka rata-rata orang yang memiliki kemampuan. Tapi itulah rakus, sifat rakus terhadap dunia. Yang mampu malah yang sambat. Yang memiliki kelapangan justru malah yang mengeluh. Sedangkan yang serba kecut, serba pas-pasan saja, mereka lebih gagah, lebih tegar. Sama sekali tidak mengeluh. Wa huwa hasilun, dan syirik ini terjadi. Wa syirku dhulmun adzimun wa huwa hasil, dan syirik ini di mana-mana. Wa dhulmu bainan nasi ba'dihim ba'dho. Demikian juga kedzaliman antara manusia satu dengan yang lain. Hasilun, semua itu terjadi. Wallahu azza wa jalla yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika. Ini ayatnya, dalil yang paling paten. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, dan demikian itulah kami buat sebagian orang dolim melawan orang dolim yang lain. Nuwalli. Kami timpakan orang dolim kepada orang dolim yang lain. Maka kalau ada orang dolim, pasti dia akan didolimi orang. Didolimi dengan yang lebih besar. Yang lebih besar akan didolimi, yang lebih besar lagi terus seperti itu. Ini namanya rantai-rantai kehidupan. Yang dolim pasti akan didolimi. Mafia tingkat desa nanti akan kalah dengan mafia tingkat kecamatan. Mafia tingkat kecamatan akan kalah lagi dengan mafia tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten kalah lagi dengan mafia tingkat provinsi. Gitu terus. Perhatikan, jangan ramai lagi. Duduk. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Ini ikhwan dalilnya. Seorang yang dolim pasti akan disiksa dengan yang lebih dolim. Ingat itu, jangan sampai berbuat dolim. Kalau kamu berbuat dolim, maka kamu akan disiksa dengan yang lebih dolim. Meja yang kecil akan takluk kepada meja yang lebih besar. Itu bahasa mereka. Meja yang kecil akan takluk kepada meja yang lebih besar. Nanti di belakangnya ada meja yang lebih besar lagi. Di belakangnya ada meja yang lebih besar lagi. Maka saling mendolimi satu sama lain, itu sudah hukuman dolim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dho. Kami akan berikan kepada orang-orang, sebagian orang-orang dolim, sebagian yang lain. Yang dolim pasti akan disiksa dengan yang lebih dolim. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas semua itu. Wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wa ma min dhalimin illa sayubla bidhalimi. Itu bait syairnya. Wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha, dan tidak ada tangan kecuali tangan Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Wa ma min dhalimin illa sayubla bidhalimi, dan tidak ada satupun dari orang dolim kecuali pasti akan disiksa dengan dolim yang lain. Maka ini sebagai dalil bahwasanya kedoliman para penguasa ini adalah disebabkan kedoliman rakyat. Rakyat yang dolim, maka Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka penguasa yang dolim. Qala wa idza hasalatil istiqamatu fil muslimin hasalal khair, apabila terhasilkan istiqamah di kalangan kaum muslimin, maka akan terhasilkan kebaikan. Qala ta'ala wa ma sabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, dari suatu musibah, maka semua itu adalah dengan sebab gara-gara apa yang dilakukan, yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian, maksudnya diperbuat oleh kalian sendiri. Ini juga dalil umum, apa saja yang menimpa kita dari musibah, dari keburukan, dari luka, dari derita, dari penderitaan, dari kesedihan, dari semuanya itu adalah sebab dosa kita. Wa ya'fu an katsir, dan itu pun Allah sudah memaafkan banyak. Itu sudah kalian sudah dibonusi banyak. Kalau seandainya dihitung secara konkret, kalian sudah kalah, sudah sirna, sudah musnah sebenarnya. Kalau dihitung satu dosa dapat satu hukuman, kalian sudah musnah dari dulu. itu maknanya wayafu angkasir, semua itu sudah Allah maafkan banyak. Jadi yang kita alami dari kesedihan, dari musibah, dari apa saja yang menimpa kita itu adalah baru sedikit akibat dari dosa-dosa kita yang begitu banyak. Karena Allah sudah maafkan yang lainnya. Allah sudah maafkan banyak dari yang kita lakukan. Wayafu angkasir. Makanya ikhwan, kalau ditimpa musibah, kalau ditimpa keburukan, kalau kita sadar itu adalah dari sebab kita, maka kita akan introspeksi diri, maka kita akan kembali mengacah. Dan kemudian kita beristighfar dan bertaubat, dan itu dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menahan dan mencabut hukumannya. Sebaliknya kalau kita ditimpa kebaikan, kita harus sadar itu semua dari Allah. Bagaimana dulu kita sebutkan dalam khutbah. Faedah dari Syekhul Islam Taimiyah, kalau ditimpa kebaikan, seorang hamba hendaknya menyadari itu dari Allah supaya dia bersyukur, dan bersyukur akan mengakibatkan ditambah nikmatnya. Dan kalau ditimpa keburukan, ia berkata kepada dirinya sendiri, istighfar, dan dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan mencabut hukuman tersebut. Nas'alullah an yusliha wulata umuril muslimin, kita memohon kepada Allah supaya Allah, semoga Allah memperbaiki para penguasa kaum muslimin. Wa an ya'khudha binawasihim lil khair, dan semoga Allah mengambil ubun-ubun mereka, menuntun ubun-ubun mereka kepada kebaikan. Wa yarfa'anna wa an sa'iril muslimina hadzdzulla, dan semoga Allah mengangkat dari kami, dari kita, dan dari seluruh kaum muslimin kehinaan ini. Sesungguhnya kaum muslimin pada hari ini berada di dalam kehinaan, berada di dalam kemunduran dan kebobrokan akidah. Illa man rahimallah, kebobrokan agama, kebobrokan ilmu, kebobrokan dalam segala aspek kehidupan. Maka ini adalah doa supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kehinaan dan keterpurukan ini. Hadzdzulla, maknanya adalah keterpurukan. Kita sedang terpuruk. Kita terjerat. Terjerembab. Terhadap kubangan-kubangan kehinaan. Minal kufar, dari kufar. Kita sedang dikalahkan kaum kufar. Bukan dikalahkan secara fisik, tapi dikalahkan secara mental, secara akidah, secara figur. Kaum muslimin tidak sadar mereka mengikut kufar dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam ekonomi ngikut kufar, dalam pendidikan ngikut kufar, di dalam beragama juga ngikut kufar. Di dalam merayakan hal-hal tertentu juga mengikut kufar. Semuanya mengikut kufar. Ini apa namanya kalau enggak kalah? Ini adalah kekalahan yang mutlak, kekalahan yang fatal. Kaum muslimin mengikut kepada, membebek kepada kufar. Dalam, nyaris dalam semua aspek kehidupan mereka. Dalam gaya berpakaian, dalam gaya kehidupan, dalam gaya. Semuanya mengikut kufar. Ini adalah kekalahan yang mutlak. Keterpurukan yang paling dahsyat. Al-kufaru musaitirun. Orang-orang kafir mereka menang. Musaitirun, berada di atas. Wasababu fi dzalik, apa sebabnya? Dzunubul jami'. Semuanya adalah diakibatkan dzunubul jami', dosa bersama. Dosa massal. Betapa banyak dosa dilakukan secara massal. Sedikit sekali yang mengadakan pengingkaran, sedikit sekali yang mengadakan perbaikan. Jadi sebabnya adalah dosanya kaum muslimin sendiri. Wala yufhamu min hadza anna wulata umuril muslimin baror. Dan ungkapan ini tidak difahami, bukan maknanya adalah para penguasa kaum muslimin mereka itu orang-orang yang baik, rakyatnya saja yang buruk, bukan. Fa indahum minal ma'asi ma indahum, mereka juga memiliki maksiat apa yang mereka miliki. Mereka juga banyak melakukan keburukan. Intinya sama-sama buruk. Buruk bareng. Penguasanya juga buruk, rakyatnya juga buruk. Maka semoga apa yang ditegakkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berupa dakwah, berupa membimbing dan mengembalikan kaum muslimin kepada ilmu agama ini, semoga dengan izin Allah sedikit demi sedikit bisa mengikis keterburukan ini dan mengangkat derajat mereka walaupun hanya beberapa jarak saja. Nas'alullah an yuslihahum, kita minta kepada Allah supaya Allah, semoga Allah membenahi mereka. Lakinna hadil ma'asiyah, akan tetapi maksiat-maksiat ini hasolat minal umara fi zamani Bani Umayyah. Wa hasolatil ma'asi fi zamani daulah al-Abbasiyah. Akan tetapi maksiat-maksiat tadi juga terhasilkan dari para penguasa di zaman Bani Umayyah. Demikian juga terjadi maksiat-maksiat di zaman daulah al-Abbasiyah, yaitu setelah Bani Umayyah baru daulah al-Abbasiyah. Waktu ala jubin nusah, dan cara mengobatinya adalah dengan nusah, dengan nasihat, dengan tulus, dengan menuluskan niat, mentuluskan niat. Waktu ala jubin nusah, cara mengobatinya adalah dengan nusah. Waktu ala jubin sabar, dan juga diobati dengan cara sabar. Waktu ala jubin doa, dan diobati dengan cara berdoa. Waktu ala jubid da'wati ilallah, ini yang paling pertama. Waktu ala jubid da'wati ilallah, semua keterpurukan tadi, obat penawarnya hanya ada dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan manusia kepada Rabb-nya, mengikat kembali yang pudar dari akidah kaum muslimin, kembali diikat dan disatukan dengan akidah Islam yang benar. Maka tidak ada yang lebih mulia di zaman ini dari selain berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang paling mulia. Pembenahan yang paling mulia, pembenahan yang paling tinggi, pembenahan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dakwah. Menyebarkan ilmu. Menyebarkan pemahaman yang benar. Ala basira, di atas pengetahuan, bukan di atas jahil. Ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dakwah kepada kitabullah. Dakwah kepada sunnahnya Rasulullah, bukan dakwah kepada hawa nafsu. Bukan dakwah kepada pribadinya masing-masing, bukan untuk mengkultuskan pribadinya masing-masing. Iya dan billah, kita berdakwah untuk supaya manusia mengagumi kita. Supaya manusia memuji-muji kita. Iya dan billah. Kita berdakwah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan niat yang ikhlas supaya manusia bisa kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari popularitas. Bukan mencari ketenaran, bukan mencari viral. Tapi semoga dengan itu manusia bisa kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Dengan hikmah wal mauidhatil hasanah, dengan mauidhah yang hasanah. Mauidhah yang baik. Menyebarkan ilmu yang baik. Menyebarkan agama dengan mauidhah yang baik. Wa tu'alaju bil ilmi wat ta'lim, dan juga diobati dengan ilmu dan dengan mengajarkan ilmu. Dengan belajar dan dengan mengajar. Ini enggak ada lagi kegiatan yang lebih baik ke Ikhwan dari kegiatan belajar mengajar. Walaupun itu cuma sorof. Walaupun itu cuma alif ba'ta. Walaupun itu cuma tamhid. Tapi kalau seorang niat tulus, itu semua akan sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menyepelekan amalan kebaikan berupa taklim, walaupun itu adalah sedikit. Antum yang bisa memiliki kemampuan untuk mengajarkan alif ba, tak ajarkan. Yang punya kemampuan untuk menasihati orang, nasihati. Yang punya kemampuan untuk mengajarkan yang lebih tinggi, ajarkanlah. Semua itu adalah termasuk jihad. Semua itu adalah termasuk jihad. Kita memiliki kewajiban jihad masing-masing. Waraddin nasi ilal huda, demikian juga dengan mengembalikan manusia kepada petunjuk. Tu'ala jubil fikhi sahih, demikian juga diobati. Keterpurukan itu tadi diobati dengan fikih yang sahih, pemahaman yang benar. Baik itu memahami realita, fikhul waqi', maupun memahami agama. Dan barang siapa yang faham agama, maka dia akan faham waqi'. Karena kenyataan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seorang yang belajar ilmu agama bukan hanya belajar agama, tapi dia juga belajar kehidupan. Orang yang belajar agama, dia juga belajar tentang kehidupan semuanya. Demikian juga anak-anak yang mondok. Bukan hanya diajari ilmu agama, tapi juga diajari cara bergaul dengan manusia. Cara mandiri. Cara hidup. Bagaimana caranya hidup dan berkumpul dengan banyak orang. Itu semua akan didapati dalam al-ilmu wa ta'lim. Fa'innal fikha yarfau angka ab'an. Karena sesungguhnya fikih, pemahaman, ini akan meringankan darimu ab'an, beban yang berat. Ab'an maknanya adalah beban. Ini bisa meringankan beban. Idza tafaqqahal mujtama', apabila masyarakat itu menjadi paham, idza tafaqqahal mujtama', al-mujtama' maknanya adalah rakyat atau masyarakat. Apabila masyarakat itu paham, rafa'an ghairihi ab'an, maka mereka juga akan mengangkat dari yang lain beban orang lain. Karena dengan sama-sama ini namanya mencerdaskan bangsa. Nah, ini bahasa mereka apa? Mencerdaskan bangsa. Sebenarnya yang mencerdaskan bangsa itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah yang mencerdaskan bangsa. Diajak untuk faham Allah, faham Rasulnya, faham orang tuanya, faham lingkungannya, faham semuanya. Barang siapa yang faham ilmu agama, maka dia akan faham semuanya. Barang siapa yang kenal Allah, maka dia akan kenal segala sesuatu. Barang siapa yang tidak kenal Allah, maka dia kepada segala sesuatu lebih tidak kenal lagi. Sudah kita sebutkan kaidahnya dari Al-Imam Ibnu Qayyim dulu seperti itu. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mengenal segala sesuatu. Dan barang siapa yang tidak kenal Allah, maka dia kepada segala sesuatu lebih tidak kenal lagi. Gak kenal dirinya. Dirinya saja lo gak kenal. Hak-haknya apa, kewajibannya apa, dia gak tahu. Gimana mau kenal orang lain? Gak kenal ibunya, gak kenal bapaknya, gak kenal kerabatnya, gak kenal anaknya. Tahu orang gak kenal anaknya? Banyak. Gak kenal orang tuanya tahu? Banyak. Gak kenal orang tuanya. Gak kenal kawannya tahu? Banyak. Itu namanya gak kenal. Gak kenal kawannya, gak kenal orang tuanya, gak tahu hak-hak kewajiban orang tuanya. Gak tahu anaknya, gak kenal anaknya, kewajiban yang terhadap anak itu apa, gak kenal. Makanya gak kenal anak namanya. Gak kenal istri, gak kenal suami. Karena gak paham ilmu agama. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah mereka adalah mencerdaskan bangsa. Karena diajari tentang ilmu yang benar. Adapun yang ada di sekolahan-sekolahan, ini adalah menggoblokkan bangsa. Membuat mereka mundur, membuat mereka gak paham. Dicekoki dengan ilmu yang salah. Pembodohan massal. Silakan kalau gak terima dengan ucapan ini. Hakikatnya seperti itu gimana? Maka sekolahan-sekolahan yang menyelisih syariat, sekolahan-sekolahan yang menyelisih syariat ini adalah menggoblokkan. Memundurkan rasionalitas. Menjadikan manusia di dalam keterbelakangan ilmu, keterbelakangan akidah, keterbelakangan dalam segala hal, keterbelakangan moral, keterbelakangan akhlak, semuanya dirusak berada dari mulai dari sekolah. Pertama kali mengenal syahwatnya, mengenal lawan jenisnya di mana? Di sekolahan. Dirusak fitrahnya. Dirusak kesuciannya. Pertama kali mengenal kawan yang buruk di mana? Di sekolahan. Dirusak pergaulannya. Pertama kali mengenal hal-hal yang buruk di mana? Di sekolahan, dari ilmu yang salah, dari ilmu yang menyelisih syarat. Maka hanya dakwah yang benar, dakwah yang sahihah lah yang mencerdaskan bangsa. Fayata'amalu bid-dalil, maka manusia atau mujtama akan bisa ta'amul, bermuamalah dengan dalil. Dan hanya dengan bermuamalah dengan dalil lah yang akan menguntungkan manusia. Kita kalau tunduk dan pasrah bongkahan kepada agama ini, seharusnya kita itu untung. Gak akan dirugikan sama sekali. Pernah kita dirugikan oleh agama ini satupun? Pernahkah agama ini, syariat ini merugikan kita satu saja dalam dunia kita maupun dalam akhirat kita? Gak pernah. Kalau kita mensikapi segala sesuatu sesuai dengan dalil, ini kita akan diuntungkan. Kita gak pernah dirugikan oleh agama ini sedikit pun. Sepeser pun agama ini gak pernah merugikan kita. Fayata'amalu bid-dalil minal kitab wa sunnah. Qala ta'ala wa makhtalaftum fi min syai'in hukmu ilallah. Apa saja yang kalian perselisihkan dalam perkara tersebut dari sesuatu apapun, maka hukumnya kembali kepada Allah. Insya Allah kalau dalam khutbah-khutbah kebelakang kita akan angkat tema ini. Kita itu harus pasrah bongkoan terhadap syariat ini, karena syariat ini akan menguntungkan kita, gak akan merugikan sedikit pun. Kita bermuamalah dengan keluarga kita. Kita berselisih, bertikai dengan tentang masalah anak kita, masalah orang tua kita. Di dalam masalah apapun, kalau kita kembali kepada ilmu agama, kita cocokkan dengan agama, seharusnya kita untung. Tapi banyak manusia yang masih belum bisa totalitas di dalam pasrah terhadap syariat ini. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tu'ala jubima ala jassalaf ridwanullah alaihim bidhalif. Demikian juga diobati dengan apa-apa yang salaf dahulu mengobati dengannya. Karena itu sebagian salaf mengatakan tidak akan pernah membenahi umat ini kecuali dengan apa yang dahulu membenahi awalnya. La yasluhu atau la yuslihu hadhil umma illa bima saluhat bihi awwaluha. Imam Malik kalau enggak salah mengatakan demikian. Maka itu jadi obat dari Syekh Yahya habibullah taala, beliau mengisyaratkan, beliau memberikan resep. Beliau adalah seorang dokter yang menuliskan resep obatnya, tinggal kita tebus sendiri kalau mau sembuh. Ahum, beliau hanya menuliskan resep. Silahkan, kalau mau ditebus atau enggak mau ditebus, mau diambil atau enggak mau diambil, mau diminum atau enggak mau diminum, terserah pasien. Fa'uliyaul umur ta'man bisubul, maka para penguasa dengan mereka jalan-jalan menjadi aman. Bayangkan kalau enggak ada penguasa, penjarahan di mana-mana, perampokan di mana-mana. Watatbat atau watutbat bihimul hukuk, hak-hak juga akan menjadi jelas. Walau ba'dul hukuk, walaupun itu hanya sebagian, karena banyak juga hak yang dilanggar. Wahumul qa'imuna alal hudud, para penguasa juga mereka lah yang menegakkan hudud, hukum had. Maka enggak boleh hukum had dilakukan secara pribadi atau swasta. Enggak ada ceritanya hukum had swasta. Ditegakkan sendiri, enggak boleh. Wal qisas, demikian juga hukum qisas. Waqat iya disarik, memotong tangannya pencuri juga enggak boleh dilakukan secara swasta. Harus dilakukan secara penguasa kaum muslimin. Wal qa'imuna alal a'yad, penguasa juga yang mendirikan dan memberi keputusan tentang hari-hari Id. Kapan Id, kapan puasa, kapan berbuka. Wa humul qa'imuna 'ala syiyami wal fitr, mereka juga yang menegakkan puasa dan juga kapan berbuka. Hadi syu'unu mini, semua adalah tugas mereka. Al qa'imuna 'ala suhur, mereka juga yang bertugas untuk menegakkan suhur. Suhur maknanya adalah perbatasan. Suhur adalah setiap tempat yang rawan diserang musuh, itu namanya suhur, jamak dari sagrun, artinya gua. Tapi kemudian dipakai untuk makna tempat yang sering diserang oleh musuh, yaitu perbatasan. In hasala dzalik, jika semua itu terjadi. Fayam bagi an yu'anu biddu'a lahum bisolah, maka mereka seharusnya ditolong untuk didoakan. Ditolong dengan cara didoakan kebaikan. Fayam bagi, maka selayaknya. Anyu anu, mereka itu ditolong. Bukan malah diberontak, tapi ditolong. Dengan cara mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa yusbaru ala zulmihim, dan disabari kedoliman mereka. Sabar loh ya ikhwan, kedoliman penguasa disabari. Lah baru dinaikkan harga BBM atau harga sembako saja sudah tidak betah. Padahal nanti sampai warung, beli warung, beli apa? Beli nasi, nanti dimakan separuh, sebagiannya ditinggalkan. Gayanya sok seperti itu. Ini yang namanya apa? Israf, boros. Gayanya apa? Habis demo. Turunkan harga sembako. Nanti ke warung cari yang mahal, terus dimakan sedikit, setelah itu enggak dihabiskan. Ini sudah gayanya orang awam seperti itu. Kalau ada orang makan di warung terus dihabiskan, itu aib menurut mereka. Apalagi sampai bersih gitu. Wih, aib sekali. Maka, dan itu sebenarnya cuma gaya saja. Mereka itu gaya. Kalau di rumah, mangane yontek rong piring podo wae. Paham? Biasanya di resepsi-resepsi, di pernikahan-pernikahan, atau di warung. Mereka itu kalau makan itu gayanya apa? Dimakan sedikit terus enggak dihabiskan. Hanya cuma sebagai pantes-pantesan saja. Padahal kalau sampai rumah sama mangane rong piring padha wae. Gaya tok. Wa yusbaru ala zulmihim. Lek duduk lek. Tuh. Wa yusbaru ala zulmihim wa yusbaru ala ma yahsulu minhum, juga disabari apa yang terjadi dari mereka. Wa ma hasala minhum min da'wa ila batil, adapun apa yang terhasilkan dari mereka dari klaim-klaim yang batil atau menyeru kepada kebatilan atau tuduhan-tuduhan yang batil, bisa babi da'watil mubtilin, disebabkan dirongrong atau dihasut oleh orang-orang mubtilin. Wa bisa babi mujalasati ahli syar, atau disebabkan karena teman duduk yang buruk, para penguasa itu kadang, dan bahkan yang paling berpengaruh adalah orang-orang yang di sekeliling mereka. Karena itulah tetap itu bitona antam min dunikum, gak boleh menjadikan kawan dekat dari orang yang buruk. Maka semua itu adalah yunsahu nafi dalik, mereka berhak untuk dinasihati. Wala yukarrul mungkar, gak boleh kemungkaran dibiarkan. Yubayanul mungkar linnas, kemungkaran harus dijelaskan kepada manusia. Yuhadzirunahu, supaya mereka, atau yahdarunahu, supaya mereka berhati-hati dari kemungkaran tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kita katakan untuk siapa Rasulullah? Qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa liaimatil muslimina wa ammatihim. Hadisnya Tamim ad-Dari, Abu Ruqayyah, Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa hadhi fawaidu dzakara al-Imam Ibnu Katsir, dan ini berikut ini, wa hadhi, ini kembali ke belakang. Bukan kok kembali ke atas. Wa hadhi, berikut, itu maksudnya yang akan datang. Dan ini berikut ini fawaid, beberapa faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Abdul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu adalah nasab kepada kakeknya. Nama aslinya Ismail, nama bapaknya adalah Umar, nama kakeknya baru Katsir. Abdul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir rahimahullahu taala fil bidayah wan nihayah, dalam kitab Kejadian Bidayah wan Nihayah. Nadzkuruha bikhtisar, kita akan sebutkan secara ringkas. Qala beliau Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ba'da an dzakara alladziina kharaju 'alal wali, setelah beliau menyebutkan orang-orang yang mereka itu memberontak kepada wali. Wali di sini adalah Abdul Malik Ibnu Marwan. Wa na'ibi al-Hajjaj, demikian juga wakilnya tadi yaitu Hajjaj Ibnu Yusuf. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah menceritakan kejadian pemberontakannya Abdurrahman ibn al-Ash'ath kepada Abdul Malik atau kepada Hajjaj, wakilnya Abdul Malik ibn Marwan. Kamu itu loh sampai dikritik sama para pendengar, kok Malik terus yang di, apa enggak menurunkan mentalnya Malik? Lalu kamu gitu kole. Sini, duduk. Alladzina kharaju 'alal wali, orang-orang yang mereka itu memberontak kepada wali Abdul Malik bin Marwan, wa naibil Hajjaj, dan wakilnya, menterinya, yaitu Hajjaj bin Yusuf yang terkenal sangar, yang terkenal bengis. Hajjaj bin Yusuf jagal kaum muslimin, para pembunuhnya kaum muslimin. Ini Hajjaj bin Yusuf. Hadza fi hawadithi sanati 84, yaitu pada kejadian tahun 84 Hijriah. Qala di sini adalah Ibnu Katsir. Wa inna ma dzakara Ibnu Jarir, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Dan Al-Imam Ibnu Jarir, kata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir menyebutkan maktala bin al-Ash'ath, terbunuhnya Abdurrahman Ibnu al-Ash'ath, fi sanati 85, pada tahun 85. Fallahu a'lam, maka Allah alam. Ini pada kejadian tahun 85 atau 84, ini wallahu alam. Itu maksudnya Ibnu Katsir. Wa Abdurrahman hadza, dan Abdurrahman ini adalah huwa Abu Muhammad Al-Ash'ats Ibnu Qais Al-Kindi Al-Kufi. Yaitu Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu al-Ash'ats, ada yang mengatakan Abu Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu al-Ash'ats Ibnu Qais Al-Kindi Al-Kufi. Jadi gini ceritanya. Abdurrahman Ibnu al-Ash'ats ini adalah panglima perangnya Hajjaj bin Yusuf. Tapi yang paling dibenci sama Hajjaj bin Yusuf. Jadi Abdurrahman Ibnu al-Ash'ats ini adalah komandan perang yang sangat hebat. andalannya Hajjaj bin Yusuf. Tapi Hajjaj bin Yusuf enggak suka. Membencinya, betul-betul benci dengan Abdurrahman bin As'as ini. Abdurrahman pun tahu kalau dia dibenci sama Hajjaj. Tapi tetap dipakai. Kenapa? Karena menguntungkan. Ini namanya dimanfaatkan. Maka Abdurrahman enggak mau dimanfaatkan sama Hajjaj bin Yusuf. Oh, kamu minta keringatku, minta kehebatanku, kok aku kamu benci? Enggak mau Abdurrahman bin As'as. Maka diutus sama Hajjaj, Abdurrahman bin As'as ini diutus untuk menyerang suatu daerah. Maka Abdurrahman mengatakan, ya wis, kita tunggu selama setahun, kita akan di situ untuk menyusun kekuatan. Kata Hajjaj, enggak, pokoknya harus kamu serang secepatnya. Maka Abdurrahman bin As'as yang pada saat itu membawai ribuan pasukan, akhirnya membelot. Kata sebagian orang yang ada di kubunya Abdurrahman bin As'as, kamu ini memang mau dimakankan sama Hajjaj. Maksudnya memang mau dihabiskan. Kalau kamu menang, kamu akan melebarkan sayapnya Hajjaj. Kamu kalah pun, kita mati sia-sia. Jangan mau, jangan dituruti. Ayo kita berontak saja. Akhirnya Abdurrahman bin As'as menghasut para tentaranya dan mengangkat dirinya sebagai Amirul Mukminin, akhirnya dibaiat. Padahal pada saat itu penguasa Amirul Mukminin adalah siapa? Abdul Malik ibn Marwan, yaitu di pihaknya Hajjaj. Maka Abdurrahman ibn As'as membawa pasukan puluhan ribu untuk kembali menyerang Hajjaj bin Yusuf. Setiap daerah dilewati, diajak, dihasut, ayo kita serang, ayo kita serbu Hajjaj. Sampai akhirnya membawa pasukan yang sangat besar. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslim. Sama-sama Islamnya semua ini. Ratusan ribu pasukan. Bertempur, saling menumpahkan darah. Bayangkan, nyawa ribuan manusia terbuang sia-sia. Inilah hasil dari pemberontakannya Abdurrahman ibn As'as. Padahal dia adalah seorang Yamani, seorang dari Yaman. Kok bisa ngangkat menjadi khalifah? Nanti akan disayangkan sama Ibnu Katsir. Paham ceritanya? Abdurrahman ibn As'as adalah panglimanya Hajjaj. Terus memberontak. Biasanya yang memberontak itu memang apa? Petinggi-petinggi dari militer. Maka Abdurrahman ibn As'as ini juga memberontak kepada Hajjaj. Akhirnya pasukan Hajjaj pada saat itu kalah, dipukul mundur. Tapi setelah itu ujung-ujungnya Abdurrahman ibn As'as dibunuh, terbunuh juga akhirnya. Kepalanya dipotong, kepalanya dikubur di tempat yang lain, badannya dikubur di tempat yang berjauhan, dipisahkan. Zaman dahulu itu para penguasa itu kalau minta bukti bahwasannya orang yang dicari itu mati, suruh bawa kepalanya. Jadi kepalanya dibawa ke istana. Ah, sudah mati ini orangnya. Maka Abdurrahman bin As'as ini akhirnya terbunuh oleh pasukannya Hajjaj. Padahal sudah membawa dan sudah merugikan ribuan darahnya kaum muslimin, enggak ada hasil. Inilah ya ikhwan, hasil dari memberontak kepada penguasa, ujung-ujungnya cuma menumpahkan darahnya kaum muslimin secara sia-sia. Wa Abu Muhammad Al-Ash'ath ibn Qais Al-Kindi Al-Kufi qad rawa lahu Abu Dawud wa Nasa'i. Ini juga rawi. Abdurrahman ibn As'as juga rawi. Diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dari rawi ini, maksudnya mengeluarkan. Wa Nasa'i an Abi an Jaddi an Ibnu Mas'ud haditha idza ikhtalafa al-mutabayyi'an wa silatu qa'imah fal qawlu ma qala al-ba'i aw yatafarraqu. Wa anhu Abu Umais. Ini ucapannya Ibnu Katsir. Jadi Abdurrahman ibn As'as ini adalah seorang rawi. Pernah diriwayatkan hadis idza ikhtalafa al-mutabayyi'an wa silatu qa'imah fal qawlu ma qala al-ba'i aw yatafarraqu. Wa anhu Abu Umais, dan juga meriwayatkan dari Abdurrahman ibn As'as ini Abu Umais. Wa yuqalu an innal Hajjaj qatalahu ba'da 90 sana. Wallah alam. Dan dikatakan bahwasanya, diceritakan juga bahwasanya Hajjaj berhasil membunuh Abdurrahman ibn As'as ba'da 90 sana. Maksudnya di atas tahun 90. Tadi kan kejadiannya tahun 84-85. Maka di atas tahun 90 diceritakan bahwasanya akhirnya setelah pemberontakan selama 4 tahun akhirnya kalah juga, akhirnya mati juga. Qala wal ajabu kullal ajabi, dan yang paling mengherankan itu makna wal ajabu kullal ajabi. keheranan yang kullal ajab, yang paling mengherankan. Min haula'il ladzina bayya'uhu bil imarah, dari orang-orang yang kok sudi, kok mau membaiat Abdurrahman ibn al-As'ad. Padahal apa? Walaysa min Quraisy, padahal bukan dari Quraisy loh. Abdurrahman ibn al-As'ad bukan Quraisy, kok kaum muslimin segitu banyaknya kok mau. Padahal saat itu di Basrah, di mana-mana itu banyak para ulama, kok mereka mau itu loh. Itu namanya fitnah ya ikhwan. Koyok ngono lah dahsyatnya fitnah. Seperti itulah kalau fitnah itu sudah melanda, bagaikan aliran bah, semua akan hanyut. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat itu banyak sekali para ulama, banyak sekali dari kalangan orang-orang soleh, kok mau dihasut terus baiat kepada Abdurrahman ibn al-As'ad, padahal dia bukan orang Quraisy. Innama huwa kindiyun minal Yaman. Dia hanyalah seorang kindi dari kabilah Yaman, dari negeri Yaman. Wa qad ijtama as-sahabah, padahal para sahabat sudah, mereka sudah sepakat. Yaumas Saqifah, pada hari Saqifah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka para sahabat berkumpul di Saqifah untuk membaiat Abu Bakar. Ramai pada saat itu. Pernah juga di zaman sahabat ketika Rasulullah meninggal juga pernah ramai perebutan kekuasaan, tapi berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala diredam oleh Abu Bakar. Paham? Yang ngono kuwi jenenge kekuasaan zaman sahabat ae ramai. Apalagi zaman sekarang. Itulah namanya perebutan kursi, perebutan kekuasaan. Pada zaman setelah Rasulullah SAW meninggal, Ansor minta, dari Ansor ada pemimpin, dari Muhajirin ada pemimpin-pemimpin sendiri. Waduh, kalau dibiarkan, punya pemimpin sendiri-sendiri, akan perang lama-kelamaan. Maka Abu Bakar bilang, enggak boleh pemimpin sendiri-sendiri. Pokoknya saya pemimpinnya, kata Abu Bakar. Kata Ansor, minna amirun wa minkum amir. Kita punya pemimpin, kalian punya pemimpin. Kata Abu Bakar, enggak. Pemimpinnya saya. Sayalah pemimpin. Langsung segera dibaiat sama Umar. Langsung kaum muslimin semuanya ikut. Itu qadarullah kalau bukan karena. Allah Subhanahu wa taala kemudian tegasnya Abu Bakar. Pada saat itu sudah ramai itu. Ketika Rasulullah meninggal. Siapa yang mengganti? Akhirnya Abu Bakar lah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang meredakan pertikaian. Padahal para sahabat sudah sepakat pada hari Saqifah. Yaitu tadi. Ala annal imarata la takunu illa fi Quraisy, bahwasanya tidak boleh menjadi khalifah kecuali dari orang-orang Quraisy, illa pada orang Quraisy, illa fi Quraisy, kecuali pada orang-orang Quraisy. Ini ucapannya Al-Imam Ibnu Katsir sampai sini. Terus hadza wa idza istatabbal amru sampai ke alladzi dzakarna, ini ucapannya Syekh Yahya. Paham? Kalau dirujuk ke Bidayah Nihayah seperti itu. Illa fi Quraisy, ini ucapannya Ibnu Katsir sampai sini. Diselipkan ucapannya Syekh Yahya. Hadza wa idza istatabbal amru li wayil amr. Ini, pendapat ijma'nya sahabat bahwasanya pemimpin itu harus dari Quraisy. Kalau seandainya istatabba, maknanya sudah tetap perkaranya bagi seorang pemimpin, la yajuzul khuruju alai walau kana min ghairi Quraisy. Walaupun yang wajib adalah dari Quraisy, tapi kalau sudah seandainya terangkat dari selain Quraisy dan perkaranya sudah menjadi resmi, maka enggak boleh diberontak. Walaupun pemimpin tadi bukan dari Quraisy. Lil adillatil lati dzakarna, karena dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Ini omongannya saya ya sampai sini. Fa kaifa ya'miduna, ini balik ucapannya Ibnu Katsir lagi, paham? Jadi illa fi Quraisy tadi ucapannya Ibnu Katsir, terus dikasih omongannya saya ya. Terus fa kaifa ya'miduna, ini ucapannya Ibnu Katsir lagi dalam Bidayah Nihayah. Fakaifa ya'miduna ila khalifatin qad bu'iya lahu bil imarah 'alal muslimina min sinin. Maka bagaimana mungkin, kok bisa ya'miduna, kaum muslimin mereka itu mendatangi kepada khalifah yang sudah terbaiat resmi bertahun-tahun, yaitu Hajjaj dan juga Abdul Malik yang dari Quraisy. Fayazilunahu, kok bisa mereka kemudian memerangi Hajjaj yang dari Quraisy dan juga Abdul Malik juga sama-sama dari Quraisy. Wa huwa min salibati Quraisy, padahal itu adalah murni asli dari Quraisy. Wa yubayyi'una li rajulin kindiyin, kemudian mereka sudi untuk baiat kepada orang dari selain Quraisy. Ini Ibnu Katsir menyayangkan, kok bisa, kok mau kaum muslimin diajak untuk mencopot dan memberontak kepada pemimpin Quraisy terus tunduk baiat kepada pemimpin dari selain Quraisy. Kok mau? Baiatan lam yattafiq alaiha ahlul halli wal aqd, dengan apalagi dengan baiat yang cuma tidak sesuai dengan arahannya ahlul halli wal aqd, orang yang memiliki wewenang. Jadi yang mengangkat pemimpin dalam Islam itu adalah orang yang ahlul halli wal aqd, orang yang memiliki wewenang, dewan yang memiliki wewenang, bukan semua rakyat. Jadi dalam Islam itu juga ada pemilihan, maksudnya ada musyawarah. Bukan kok voting, bukan, musyawarah. Untuk memilih pemimpin, tapi yang berhak adalah ahlul halli wal aqd, bukan semua rakyat. Kalau semua rakyat memilih pemimpin, ya ngawur. Yang tahu saja, cukup yang tahu saja yang memilih. Yang enggak tahu enggak boleh ikut. Itu dalam Islam. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir menyayangkan, kok bisa? Mereka membatalkan baiat dari Quraisy, tiba-tiba kemudian malah mau membaiat orang dari Kindi. Apalagi dengan baiat yang bukan dimusyawarahkan terlebih dahulu, hanya sekedar hasutan saja. Walihada lamma, itu ada lamma yang kurang. Walihada lamma kanat hadhihi zallatan wa faltatan nasya'a bisababiha syarrun kabir. Oleh karena itulah, disebabkan karena ini adalah sebuah kesalahan, zallah wa faltatan, sesuatu yang luput, sebuah keluputan. Luput secara massal ini, wong kaum muslimin ribuan, puluhan ribu. Oleh sebab itulah, karena ini adalah sebuah kesalahan, nasya'a bisababiha syarrun kabir, terhasilkan dengan sebabnya sebuah keburukan yang sangat besar. Halaka fiha khalqun katsirun, binasa pada kejadian tersebut makhluk yang sangat banyak sekali, kaum muslimin yang sangat banyak sekali. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja dari Al-Imam Ibnu Katsir karena kejadian yang sangat memilukan ini, yaitu khurujnya orang-orangnya Abdurrahman ibn al-Ash'ath melawan Hajjaj ibn Yusuf dan Abdul Malik ibn Marwan. Selesai kita dari pembahasan panjang tentang sikap seorang muslim kepada para penguasa, maka hendaknya ini dipegang betul dan diingat betul, karena ini termasuk bab akidah. Masalah penguasa, masalah pemimpin, ini adalah bab akidah, gak main-main. Maka jangan sampai seseorang salah paham dan tersesat dalam memahami masalah ini. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.